Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama nak nyecek kula oleh barokah ya sahal. Baru pertama iki kan. Badan kula oleh tas ngaji kan tambah berat. Jadi dia kiai ngumpul ya sahal ini melok ngerungok sampai mari. Dites. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبعد هلمن nggih sampun. Zikir doa berjamaah. Ini tradisi NU. Kalau orang lain itu begini. Yang ada itu hadis itu majelis zikir atau ahlu zikir atau halaqatu zikir atau qaumun yadhkurunallah. Nah, bukan kok kumpul zikir bersama, doa bersama bukan. Kumpul tapi zikir dewe-dewe. Sehingga kalau kumpul zikir bersama itu sudah keluar dari konteks majelis zikri yang dimaksud hadis itu. Nah, tetap fitnah zikir bareng-bareng itu tetap fitnah. Jadi majelis zikir itu orang kumpul zikir tapi zikirnya enggak bareng. Dewi-dewi. Nah, kita sing diwagi pender-pender. Sak karepe pokoke kumpul zikir. Lah itu majelis zikir-zikir begitu. Nah, kita balik bertanya, apa ada dalil yang mewajibkan begitu? Terus yang kedua, qaumun yadhkurunallah. Kan bukan qaumun yadhkurkul wahidin. Lek jamak ya wong akeh. Ora dhewe-dhewe. Iki jawab ngene, kok jawab gampang-gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'alladhina yada'una rabbahum bilghadati wal'ashiyyi yuriduna wajhah. Betah-betah no awakmu barengi wong-wong sing padha ndonga marang pangerane isuk lan sore. Nabi disuruh terus duduk bersama orang-orang yang tunggu. Wasbir nafsaka. Ya kan? Aja gampang ngale, masih ngantuk tetep ning kono. Aja mulih alasane kesel, alasane ngantuk. Turu pisan ya ning kono pisan. Wasbir nafsaka. Ini berarti dikongkon bareng-bareng wong donga. Lah nafsakane dadi apa? Sama dengan wasbir ala indah sorak. Nah, biasanya kalau sabar, sabar apa itu kan ala, asabru ala. Yang begitu. Beliau nak mafkule. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi malaikatan yatufuna fi turuq yaltamisuna ahla dzikr. Ya, Allah memiliki malaikat-malaikat yang keliling di jalan-jalan mencari ahlu dzikr. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallah, lo jamak tuh yadhkurunallah. Kalau mereka mendapati kaum yang semuanya berzikir kepada Allah, tanah jauh malaikat itu memanggil teman-temannya, halummu ila hajatikum, kemarilah ke hajatmu. Fayakufunahum bi'ajni hatihim ila samai dunia. Lalu malaikat itu mengepung ahlul dar, melindungi mereka dengan sayap-sayap mereka. Fayas'alum rabbuhum, selesai zikir malaikat laporan. Terus ditanya Allah, padahal yang ngerti. Ini memberi pembelajaran pada kita. Guru, kiai, jangan langsung memvonis, memberi tindakan murid, santri sebelum ada proses pelaporan. Saksi, tabayyun, iqamatul bayyinah. Meskipun sakjane kiai yang ngerti sing nyolong tekan iku. Tapi orang kena langsung ditindak. Keadilan itu tidak hanya keadilan dalam ambil keputusan, tapi juga keadilan dalam prosedur pengambilan keputusan. Andai saya tahu fulan itu nyolong, langsung tak kebuk. Terus fulan itu nyolong, ngepuknya itu dadak ono pelaporan, kesaksian, pembelaan. Padha-padha nyolong, akhirnya juga tak kebuk. Koyok-koyok adil, iki nyolong tak kebuk, iki nyolong tak kebuk. Tapi ada enggak adil. Ini dikepuk tanpa prosedur, yang itu dikepuk lewat prosedur. Apa salah saya? Moro-moro dikepuk. Nah itu adil dalam proses, adil dalam natijah. Kadang-kadang orang adil natijah. Enggak benar. Kayak ceritanya novel Di Dalam Mihrab Cinta. harus begitu. Bungkus di Allah sing wis roh ya sik ana proses. Begini, belajar proses apa yo nanya bener ngono. Nggih Gusti. Padahal yo roh Gusti. Wong dia Rabbul Alamin katanya Pak Muzaki. Dialah mendidik seluruh alam. Termasuk mendidik para pendidik ini. Fasalum rabbuhum wa ja'i yusabbihunaka wa yakbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Bertasbih, bertakbir, bertahmid, tamjid. Wa fi riwayatin yuhallilunaka. Demokrasi. Yuhallilunaka, baca tahlil. Ya tahlilan ini. Hal ra'auni fayaquluna la. Nggih. Wallahi ma ra'auka, demi Allah mereka enggak pernah melihat engkau. Ya, orang awam itu bukan ahli makrifat. Wong awam goblok-goblok kayak kita itu kumpul zikir. Wal ra'auni, wallahi ma ra'auka. Niku tiyang goblok-goblok. Salate ya gak tau eling. Tapi gelem zikir. Ini ora kudu al-arifun, ora kudu kedukuran. Fayaqul kaifa law ra'awni yaqulun law ra'awka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa aktsara laka tasbihan. Itu cirinya wong ahli makrifat. Dene wong ahli makrifat tambah kakean turu ya anu. Kalau sudah makrifat itu ya ashadda ibadatan, ashadda tamjidan, aktsara tasbihan. Ini sudah roh Allah. Fayaqul, famala yas'alun? Yaqulun yas'aluna kal jannah. Wahal ra'aha, lepas tahu roh swarga. Ora kudu musyahadah. Koyok-koyok wis musyahadah roh swarga. Ora kudu. Ora kudu musyahadah. La wallah ya Rabbi, ma ra'aha. Belum pernah melihat surga juga. Wong bodoh ni wong awam. Fakaifa law ra'aha? Lau annahum ra'auha, andai mereka pernah melihat surga, kanu asyadda 'alaika 'alaiha hirsan, mereka lebih semangat ya, lebih antusias kepada surga. Wa asyadda laha talaban, lebih nemen mengejar surga. Wa a'zama fiha raghbatan, lebih besar minat kepada surga. Kita kan biasa-biasa, tapi ya wis diridhoi. Famimma yata'awwadun, Mereka itu takut dari apa? Ya ta'waduna minan nar. Wahal ra'waha? La. Wallahi ma ra'waha. Kaifa law ra'waha? Ya apa kalau pernah melihat neraka? Yaqulun law ra'waha kanu ashadda firar. Andai pernah melihat neraka, sama sekali enggak berani ngajar itu melihat mahasiswa cantik itu enggak berani. Enggak berani menjauh. Lah kita kadang saya ngelirik-ngelirik saya ngayu. Ya pancen durung makrifat. Tapi ahli dikir. Tapi yang dikir saya ngayu itu. Wa asyad dalaha makhaufatan. Nemen betine lamun pernah weruh. Apa kata Allah? Wes masih awam-awam pokok gelem dikir tak sepuro dosane. Fa ushidukum anni qad ghafarat lahum. Saksikan wahai malaikat semua bahwa aku mengampuni seluruh dosa mereka. Jamaah dikir. Pancen awam. Yaqulu malakun minal malaika fihim fulan laysa minhum. Ya Allah, itu ada fulan tidak termasuk jamaah zikir itu. Mekur nyupir tok melok-melok tekong. Jajane duduk golongannya jamaah zikir ini mekur elone loncok. Dia datang ada keperluan lain. Kepengen ngelamar sopo, kepengen nagih hutang. Apa kata Allah? Ya enggak peduli mereka orang satu majelis. Humul julasa, mereka orang-orang satu majelis. La yasqa bihim jalisun bi bimakna sababiyah juga bimakna ma'iyah. Bersama majelis zikir itu orang lain yang nunut duduk tidak ikut celaka. Orang lain yang nunut duduk la yasqa tidak akan celaka. Muttafaqun alaih. Ini sekalian menjadi dalil bahwa kita itu mendapat fadilah tidak semata-mata dengan amal kita tok. Ono wong teko meneng tok turu, melok selamat. Gara-gara kesababan dikiri sing liyane. Niki bahwa orang itu tidak hanya mendapat manfaat dari amalnya sendiri. Teko wong liya barang ya oleh. Ngene iki sampean mulai saya mulai ngaji langsung turu. Engkok soto metu ya. Ya oleh. Gak kira Mas Soleh sing turu. Sing turu separo. Gak kira. La yasqa fihim jalisu. Ma'iyah. Ma'iyah. Bersama mereka orang yang nunut duduk ya melok selamat. Itu padahal ya. Numpak perahu sing bayar karcis selamat, supir selamat, sing sing nunut enggak bayar karcis ya. Selamat. Selamat. Barokah bareng itu barokah. Nah, ini dalilnya kumpulan di zikir. Berikutnya innalillahi malaikatan sayyaratan. Allah memiliki malaikat yang jalan-jalan, ajlen terus. Sayyara tukang jalan, tukang kelayapan ngalor gitu. Ya, fuddalan yang utama-utama. Jamak dari fadil. Ya tatabbauna majalis dzikir, mereka mencari-cari majelis-majelis dzikir. Fa idza wajatu majlisan fihi dzikrun qa'adu ma'ahum. Mereka ikut duduk bersama para malaikat itu. Lek wong Muhammadiyah Melayu di tengah. Lek malaikat ikut duduk. Wa haffa ba'dhum ba'dhan, mereka saling mengepung melindungi bi ajni hatihim dengan sayap hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya, sampai sayap mereka memenuhi tempat itu dengan langit. Fa idza tafarraqu, jika buyar Araju malaikat naik Mi'raj wa sa'idu ya sa'ida yas'adu wa sa'idu ila sama fayas'aluhum Allah min aina jiktum la takon dia kon kelayapan ditakoni ngono malaikat kon nglayap tekon dia malaikat dari mana kalian datang jikna min indi ibadin laka fil ardi kami datang dari ruangan dari sisi hamba-hambamu yang ada di bumi. Apa nglakoni apa ae wong-wong iki? Yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhallilunaka. Ini melengkapi yang tadi kan. Ada nanti ada hadis lagi wa yastaghfirunaka. Ya tahlilan iki wis ono tahlil. Ono tahlile, shalawate, tasbih, istighfar ya tahlilan. Wa yahmadunaka wa yasalunaka. Tutup donga wa yasalunaka. Tutup donga. Ya. Yas'alunak. Wa may yas'aluni yas'alunaka jannataka. Wa hal ra'au jannati? Apakah mereka pernah melihat surgaku? La, ay rabbi. Belum melihat wahai Tuhanku. Fa kaifa law ra'au jannati? Qalu. Ini panjang. Kayak ndur mau akanu asyadda laha talaban. Wa yastajirunaka. Wa mimma yastajirunani? Min narika ya rabb. Wa hal ra'au nari? La. Fa kaifa law ra'au nari? Dan seterusnya. Law ra'au naraka lakanu asyadda minha firaran. Qalu yastaghfirunaka lu ana istighfar barang. Tahlilan dong ya. Qad ghafartu lahum. Anu orang-orang nyuwun ngapura. Oh wis tak ngapura. Tak apa kesel-kesel njaluk ngapura. Wis tak ngapura. Wa ataituhum ma sa'alu. Apa yang mereka minta wis tak kei. Wa ajartu mastajaru tak selametno dari apa yang mereka minta keselamatan. Rabbi fihim fulan abdun khata innama marra. Niku enten sing fulan gendaan. Dosane kata. Abdun khata, orang yang banyak salah. Gendak tok niku. Asline mekor lewat tok terus noleh. Lho, ana opo iki? Fajalah sama dia hanya lewat tok terus ikut duduk. Mampir ngono tok. Mosok niku yo di ngapura. Niku barang nek tak ngapura. Walahu ghafartu. Dia juga saya ampuni. Bukan hanya ghafartu lahu, tapi walahu ghafartu. Jangankan yang lain, dia pun saya ampuni. Sing mlaku ya. Mantap. Melmalti. Humul qaum la yasqa bihim. Mereka orang satu kaum, satu perahu. La yasqa tidak ikut celaka bihim bersama mereka. Jalisum orang lain yang ikut duduk. Ikut duduk bersama mereka. Rawahu Muslim. Berikutnya layak untuk kaum yadhkuruna Allah illa haffat mulaika wa ghashiyatumur rahmah wa nazalat alimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ya, mesti dilindungi malaikat, dipenuhi rahmat, turun sakinah. Allah bangga menyebut-nyebut nama mereka. Dan yang membuat Allah membanggakan kita itu ya zikir itu. Zaman jadi profesor enggak disebut karo Gusti Allah. Lho, kamu lho ku jadi profesor enggak disebut. itu tidak membanggakan Allah, enggak membanggakan Allah. Yang membuat Allah bangga menyebut nama kita kalau kita juga ridho menyebut nama Allah. Fadkuruni adkurkum. Ya. Dan itu kebanggaan yang enggak ada bandingannya. Nama sampean disebut SBY ya. Dan saya punya teman kenal akrab namanya Muzaki di UIN itu aja sudah. Nama saya sudah masuk darah inventarisnya presiden. Disebut itu apalagi disebut Gusti Allah. Sebut Gusti Allah. Luar biasa. Saja nih. Ya dikirit yang membuat kita hebat di mata Allah itu ya dikirit. Salat pun jadi hebat karena ada unsur dikirinya itu. Waqimish sholata lidzikri. Bukan yang lain-lain. Nah, misale misale duwe embel-embel jeneng apa-apa, wis ora usah ditangkakan belas. Saya nanti mati enggak menjadi ustaz, mati sebagai Marzuki. Tidak sebagai kiai, tidak sebagai ketua NU, mati sebagai Marzuki. Pangeran nyeluk ya abdi gitu. Makanya dengan embel-embel nama itu. Diskusi Allah Maha Adil. Ya, wong awam isone ngono iku. Dan bagi dia wacana, persepsi, bayangan tentang kebahagiaan itu. Nggo wong awam ngono iku akhire dilebokne swarga tingkat sebaling ndek. Bagi dia wis pol-pol. Ka ono wong sing swargane ngumpuli aku. Ini bagi dia wis pol-pol. Dan bagi orang yang lebih alim, yang dengan menodok dia belum puas, Allah membahagiakan lagi yang sampai dia juga puas. Pokok seneng kabeh, suaraku memang seneng kabeh. Mulai tingkat ndek sampai tingkat duri seneng kabeh. Tapi sesuai dengan tingkat kesenangannya masing-masing. Kebahagiaan wong tukang wong tani kali dokter. Betul. Yang penting bahagia dan terserah Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama wa jalis fil masjid wan nasu ma'ah id aqbala ithnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahid. Ketika Nabi mengadakan majelis di masjid, orang-orang ada di sekitarnya, tiba-tiba ada dua orang datang menghadap Nabi, unyu-unyu langsung melok ngaji, unyu-unyu langsung melok zikir, sing sitok bablas ngelonyor rae. Ini wanong telu melaku-melaku, sing sitok nelonyorai, sing sitok mampir melok ngaji. Fawaqofa ala Rasulullah SAW, kedua-duanya berhenti di dekat kanjeng Nabi. Itu pun perilakunya beda. Fa'amma ahaduma far'a farjatan atau furjatan fil halaqa fajalasa fiha. Wong luriku sing sitok melihat tempat kosong di depan, langsung dia duduk di tempat kosong itu, nyunyuk, kelenuk, mengharap. Wa amal akhar fajala safa. Sing sitok isinlah pelatok manggen arep mburi ae. Wa amma salif fa adbara dhaiban. Sing nomor 3 nelonyor ae. Enggak melok ngaji nelonyor, lapok tujuane mlaku-mlaku. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Setelah selesai itu Nabi dawuh. Ala ukhbirukum, mau kalian aku khabari ani nafari salasah tentang perilaku 3 orang. Amma ahaduhum fa'awa ilallah fa'awahullah. Yang satu berlindung kepada Allah, Allah pun melindunginya. Wa mal akhar fastahya. Sing siji izin, izinlah telat lungguh buriyai. Fastahya Allah, Allah pun juga izin menyiksa dia. Ate ngepui, iki biyen izin, aku izin. Dicaksa. Makanya Gusti Allah itu memberi kebahagiaan sesuai dengan meniku oleh swarga minggir-minggir ini seneng. Nah, terus dilepokne sing dhuwur ya gak gelem. Mboten kula mboten pantes. Pantes ning kene. Padha ae kita-kita yang rada bodoh, wawasannya kecil sedikit. Gue digolek ni calon muayu suke tur nasab buatan apa? Duduk kelas. Mau ya? Kalau tak nikmat, Lajen kelasnya sama. Tapi ya wis seneng ngene iku ya wis seneng. Itu terus sama wan kula. Cerita bohongnya anda. Luar biasa Gusti Allah, panjang yo Gusti Allah. Tinggal kita paham apa enggak. Wa amal akhir, la sing liya fa'arada, berpaling ngelunyur ae. Fa'arada, Allah pun juga berpaling dari dia pengo-pengo adkhil lil jannah, ora direken. Wong ono pengajian yo enggak ngreken. Ini ngantuk-ngantuk, oh turu-turu, tapi ngereken dong. Ngereken itu, Rene, gue gorengan langsung turu. Wis, wis ngereken nih. Bisa babi goreng. Mong bedane lek sing turu oleh ridho min ilmu. Lek sing ngaji oleh ridho plus ya. Padha-padha oleh ridho tapi besok. Sing sitok ridho diukur sitok ridho. Ndek. Tapi wis seneng mung tingkate sampun. Kharaja Muawiyah radhiyallahu anhu ala halaqatin fil masjid. Muawiyah menemui kumpulan jamaah di masjid. Ma jalasakum labokon lungguh-lungguh ning kono. Apa yang membuatmu duduk di situ? Jalasna nadzkurullah. Qal alillahi ajlasakum ila dzalika. Demi Allah, ma ajlasakum ila dzalika? Benar kamu duduk hanya untuk itu? Zikir toh. Mereka menjawab, ma ajlasana ila dzalika. Demi Allah tidaklah membuat kami duduk kecuali hanya untuk dzikir-dzikir mboten demo ning dzikir. Asli ini dzikir mawon. Ama ingat inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Saya tidak sumpah karena curiga ke sampean itu bukan. Saya sumpah bukan karena mencurigai sampean. Lalu apa kok sumpah? Wa makan ahadun bi manzilati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqala haditsan minni. Dan tidak ada seorang pun yang kedudukannya dari Rasulullah sama dengan saya, kedekatannya sama dengan saya. Enggak ada orang yang hadisnya lebih sedikit dari aku. Saya lu ngriwayatnya hadis tuwiti. Ngene terus sumpah-sumpah enggak perkolo curiga. Lek ngriwayatnya hadis akeh, terus curiga, jangan-jangan palsu, jangan-jangan riwayatnya golek ijolan roti. Dicurut ini lu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halaqatin. Dulu Nabi juga pernah menemui halaqah zikir dari sahabatnya itu. Berarti di zaman sahabat sudah ada halaqah zikir. Keliru besar orang yang bilang di zaman Nabi enggak ada halaqah zikir. Terus Nabi jawab, "Lapo kon lungo-lungo ning kono?" Jawabnya sahabat, "Jalasna nadzkurullah wa nahmaduhu ala ma hadana lil isqala." Qotohai Nabi, "Ama inni lam astahlifkum tuhmatan." Saya nyumpah itu tidak karena saya curiga, walakinnahu atani Jibril fa akhbaroni annallahu yubahi bikumul malaika. Mau Jibril ngandani aku. Delon, muridmu ning masjid padha lapo? Napa sih? Gusti Allah kok bangga jane nyapa sih wong-wonge. Bareng ditelok tibake mekkur di pikir, yo gak mekkur wong pikir mekkur. Punjere. Ini yang membuat Allah bangga itu bukan kita sukih, bukan kita tadi profesor, tapi kita min ahli zikri. Rawahu Muslim. Zikir. Ibadah apapun tanpa zikir, ibarat nikah tanpa cinta. Sepo. Nah, eling tok enggak gelem salat, padha karo cinta tok tapi enggak nikah. Ya kudu lengkap. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Kalau ada kaum duduk di rumah Allah, masjid, musola, baca kitab Allah, tadarus, ini Ramadan-Ramadan, dalil itu kok iki. Illa nazalan alimu sakinah, pasti turun sakinah. Wa ghasyatuhum rahmah, rahmat memenuhi mereka. Wa haffatuhum malaikat, malaikat melindungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Majtama'a qaumun ala dzikrin fatafarraqu anhu illa qila lahum qumu maghfuran lakum. Kalau ada kaum duduk zikir lalu mereka berdar, maka akan dikatakan pada mereka, buyaro dosamu wisti sepuro, qumu maghfuran lakum. Qoma min itu buyar, qoma ala ngurusi, qoma bi ngelakoni, qoma tok ngadeg. Ana tok. Majtama'a qaumun thumma tafarraqu an ghairi dhikrillah wa salati nabi sallallahu alaihi wasallam ila qamu an antana min jifatin. Kalau ada kaum kumpul buyar tanpa zikir, tanpa selawat, berarti mereka kubab buyar meninggalkan majelis yang lebih busuk daripada batang. Wa fi riwayatin batangnya hima. Ya bune kaina. Majelis kan ono zikir plus, seminar kan ono zikir plus. Wes, iya. Pokok kudu ono zikir. Meskipun hanya tutup kendang awal karo akhir. Salat usiria bareng. Wa sallallahu alaihi Muhammad. Tapi yo kaena. Ya. Kayak ngene iki wangi, wangi jero ne pasih ya ora. Dadi lek iso dikira aja tutup kendang ngarep karo murid tok tengah yo. Ngono iki. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis sahih. Majtama'a qaumun fatafarraqu an ghairi dzikrillah illa ka'annama tafarraqu an jifati himar. Kalau ada kaum kumpul buyar tanpa zikir, pastilah mereka seakan buyar meninggalkan badang himar. Wa kana dzalikal majlis alim hasratan. Dan majlis itu menjadi kerugian besar atas mereka. Majtama'a qaumun fi majlisin fatafarraqu wa lam yadhkurullah wa lam yusallu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana majlisuhum tiratan alaihim yaumal qiyamah. Pastilah majlis mereka menjadi kerugian besar di hari kiamat. Majalasakum yadhkurunallahu illa najahum munadin minas sama qumu maghfuran lakum. Kalau ada kaum zikir, kumpul zikir, pasti ada malaikat yang menyeru mereka, buyaro dosamu di sepuro, qumu maghfuran lakum. Ngaji cepat-cepat. Majalah sakumun yadkurun Allah fayakumuna hatta yuqala lahum kumu qad ghafarallahu lakum dhunubakum. Tiadalah kaum itu duduk berzikir lalu mereka buyar hingga dikatakan para mereka. Jadi sebelum dikatakan ini mereka belum buyar. Dikatakan apa? Qad apa? Silakan kalian buyar. Qad ghafarallahu lakum dhunubakum. Wa buddilat sayyi'atukum hasanatin. Itu. Dan gendaanmu mung wis diganti api-api. Gendaan dosa iki diganti gendaan karo medadari. Wa buddilat sayyi'atukum hasanatin. Sing murah-murah aja kereng-kereng. Wallahi ma asarra man istaghfar Allah 70 man istaghfar Allah walau ada fil yaum 70 marratan. Demi Allah tidak termasuk orang daplek musirun, tidak termasuk orang tambeng, orang yang mau istighfar meskipun dalam sehari kesandung 70 kali berbuat dosa. Pokok saya gelem istighfar, itu enggak termasuk nabi. Bukan musirun. Apalagi dosane ping telu meni. Iku sedina ping 70 lho, durung termasuk nabi. Pokok gelem istighfar. Murah, aku mungkin murah lah kalau tika ilara. Apa? Oh, tika mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fi wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kana alaihim tiratan fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Rugi besar kalau majlis enggak ada zikir, enggak ada selawat. Karena rugi besar kalau Allah mau ya diazab, berarti dosa. Kalau enggak dosa enggak mungkin diazab. Ini pendapat yang mengatakan majelis apapun wajib ono dikire masih di. Lek gak ngono dosa. Dalile dosa ndi? Lek iki fa in syaa azabahum. Kalaupun mendapat maghfirah itu karena fadl. Kalau Allah menyiksa adil, pas Allah gak dolim. Mulane di ya. Kuwi ono. Kiai NU mesti Al-Fatihah nate ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif. Ma min qaumin yaqumuna min majlis la yadhkuruna Allah fi illa qauman mithli jifatihima wa kana dhalika al-majlis 'alaihim hasratan yaumal qiyamah. Ini jami' saghir halaman sekian. Berikutnya sama, ma min qaumin yadhkuruna Allah illa haffat bihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat 'alaihim sakinah wa dzakarallahu fi man 'inda. Hadis hasan. Jami' saghir halaman sekian. Mathalu al-bayti alladhi yuzkaru Allah fihi wa al-bayti alladhi la yuzkaru Allah fihi mathalu al-hayy wal mayyit. Omah sing gak tau ngundang tahlilan dan omah sing biasa ngundang tahlilan iku padha karo perbandingane wong urip karo batang. Rawahu Syaikhani hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Maka nek omahe wong NU pindahan itu mesti ngundang zikiran, selamatan, hataman Quran. Dene selamatan barang wis mari ndongane ya pantes to mulih dikawani berkat itu. Maksudnya, tapi intine iku cek enggak kaya batang. Matsalul baitil ladzi yuzkarullahu fi wal baitil ladzi la yuzkarullahu fi matsalul hayy al mayyit. Entah nono yang besok lek boyongan ngundang dikir apa? Ya iki bendole iki sing repot. Sopo yo? Taone. Muring deje. Eh mola kenarno. Tapi Ustaz, awali mboten dikir, mimpin-mimpin kula ndamel dikir. Mengawali batang ini gak ilang. Kula bayangan mboten perlu ngundang dikir, tapi besok-besok dikir. Itu kan mengawali rumah yang seperti batang. Sebelum dimasuki, diilahi batang ini. Nyoleh ae dikir dhewe tapi sing kuat. Ndang 5 tapi pitik 5. Dikir wong akeh ngene. Jine nang kene minggat. Jine nang kono minggat. Sampe dikir dhewe dikir sing kono. itu perlu dizikiri di sini, diwiriti di sini. Hadis sebesar Syekhul. An Ummi Salamah radhiyallahu anhu, kalau Bani Bani Salimah, kalau nama orang Salamah. Dakhala bertamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah, pada Abu Salamah yang ketika itu sedang sakit keras terus mati. Waqad syaqqa basaruhu, matanya sudah mendolok. Fa aghmadahu, lalu Nabi memejamkannya. Mripate mendolok, wong mati kan mripate mendolok. Dalam. Mesti apa kok mendolok? Karena ruh itu mengikuti mata, mengikuti ruh. Setiap hari bareng-bareng kok meromot lulu nang ndi sampean? Lungo nang ndi? Diikuti mata. Murane mripate lek mendolok. Inna ruh idza qubida tabi'ahul basar. Ruh itu kalau dicabut diikuti mata. Makanya matanya mendulu. Fadat janasun min ahli, lalu teriak-teriak orang-orang dari keluarganya nangis-nangis karena Abu Salamah itu. Terus Nabi jawab, "La tad'u 'ala usikum, jangan berdoa atas dirimu illa bi khair, kecuali doa yang baik. Fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun." Karena malaikat itu mengamini apa yang kalian baca. Jadi kalau imam dungo makmuni amin amin itu niru malaikat, enggak sesat. Gitu. Malaikat yang dungo bareng itu sejatina sebagian dungo yang lain amin amin. Nah, kalau ada orang Wahabi bilang itu sesat, ya cek nih yang sesat. Wong niru malaikat kok sesat. Yang sesat itu kan niru setan. Wala tattabi'u khutwatis syaitan. Innahu luqman. Itu. Yang sesat wong niru malaikat kok jarene sesat. Itu. Ila dipitahne wong Wahabi, tenang aja, enggak usah. Mendengar. Kalau kepengin jawab enggak apa-apa. Bid'ahnya Imam Syafi'i lebih baik daripada sunnahmu. Summa qala, Allahummaghfir li Abi Salamah, ini dongane sing mati. Farfa tarajatahu fil mahdiyyin, angkat derajatnya fi bi makna ma'a, bersama orang-orang yang diberi hidayah. Wa khlufhu fi aqibi fil ghabirin, gantilah dia di lingkungan keluarganya. Fil ghabirin ai pada orang-orang yang tinggal di dunia. Maksudnya muka-muka bojone ndang oleh ganti. Muka-muka rondone ndang oleh payu. Jadi ana jamaahe ayu, bojone mati. Iya ini kudu ndang teko nyelawat. Bu, muka-muka karwane disepuro dosane. Muka-muka duku derajate. Sampeyan sing tinggal muka-muka sabar ndang oleh gantos sing langkung ganteng, langkung alim. Iki kula niki. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Wafsah lahu fi qabri wa nawwir lahu fi. Muka-muka padang dalane jembar kubure. Iki teko ki. Wong Jawa lek ndongakne wong mati. Ya. Muka-muka pacang dalane jembar kubur. Lah iya penak ta. Hebat wong Jawa iki. Nah, wis teko kene. Ini yang pertama tentang tawasul, seperti dulu tak bilang itu. Barokah, mencari barokah, tabarruk. Ya kan? Terus ilmu, mencari ilmu, ta'allum. Itulah. Terus wasilah, mencari wasilah tawassul. Jadi tawassul itu mencari wasilah. Lah mencari wasilah itu diperintah wabtaghu ilaihil wasilah. Golek wasilah kepada Allah. Ini kalau diterjemah singkat tawassul. Jadi tawassul itu diperintah. Mumet-mumet sorok ngono. Tapi apa Muhammadiyah ngerti sorok ngono iki. Jadi wabtaghu ilaihil wasilah itu maknanya bertawassullah. Karena wabtaghu itu carilah al wasilah tawasilah. Lah bahasa Arabe mencari wasilah itu tawassalah ya tawassalu. Bahasa Arabe mencari ilmu ta'allama ya ta'allamu. Bahasa Arabe mencari barokah tabarraka ya tabarraku. Lamunnya lah iya lintah. Istri itu zaujah, mencari zaujah, tak zaujah. Sohi. Sohi. Hadis Hasan ya. Terus sedikit lagi yang masih gandeng dengan itu. Itu dalilnya Ibnu Taimiyah. Memusyrikkan orang tawassul. Disamakan orang jahiliyah menyembah berhala. Kenapa Anda menyembah berhala? Kami tidaklah menyembah berhala, melainkan agar berhala itu mendekatkan kami kepada Allah. Zulfa benar-benar dekat. Kenapa Anda ndungoe tatak ning sunan ampel ben mundak cedhek ben dangi ijabahi? Berarti makna tawassul ke sunan ampel itu sama dengan alasannya orang jahiliyah menyembah berhala. Kalau orang jahiliyah menyembah berhala dengan maksud agar membantu mendekatkan Allah, itu saja kafir, itu saja syirik. Maka tawassul yang juga dengan maksud sama supaya sunan ampel lebih mendekatkan kita kepada Allah, itu juga syirik. Ini ayat itu dalilnya syirik tawassul. Dalilnya memusyrikkan tawassul. Dalile Ibnu Taimiyah, dalile Makhruj Ali ya baik. Kalau mereka enggak mau nggih. Itu berdasar hadis Umar yang istisqa itu. Terus kita jawabnya, jawab yang ayat ini ya enggak sama. Ayat itu tentang orang jahiliyah yang menyembah berhala. Terus berdasar ayat itu dengan konteks orang jahiliyah menyembah berhala, Anda memusyrikkan orang muslim yang tawassul. Begitu Anda mengkiaskan praktek tawassulnya orang Islam, Anda kiaskan dengan praktek orang jahiliyah menyembah berhala. Padahal kedua-duanya jelas beda. Orang muslim ini la ilaha illallah, orang itu tidak la ilaha illallah. Orang muslim ini enggak sujud-sujud neng makam Sunan Ampel. Lah ini memang sujud-sujud minta-minta di depan berhala. Orang ini tidak memposisikan Sunan Ampel memperantarai antara hamba dengan Allah. Karena nandungane ya Allah kanti barokah Yasin karo Mbah Ampel kula nyuwun. Nyuwune langsung neng pangeran. Tidak kok Mbah Sunan Ampel, enggak. Nah, ini enggak sujud kono sujud. Ini meyakini berhala itu ilah, kita tidak meyakini Sunan Ampel sebagai ilah sesembahan. Dia memang minta-minta pada berhala, kita tidak minta-minta pada Sunan Ampel. Dia berkeyakinan memang berhala bisa mendekatkan kepada Allah, kita berkeyakinan semuanya terjadi atas izin Allah. Nah, praktek beda, keyakinan beda. Lalu memusyrikkan orang tawassul dengan mengkiaskan ayat yang turun kepada orang jahiliyah itu al-qiyasum al-farik. Mengkiaskan dua hal yang sebetulnya berbeda. Wong dua hal berbeda kok dikiaskan? Ya kaidahnya al-qiyasum al-farik batil. Fasid. Kias padahal ada perbedaan itu ya kiasnya keliru. Kata. Ini cara menyanggah orang yang dalil pakai ayat itu begitu. Dan itu kita fair. Wong memang nyatanya beda. Nah terus Orang enggak boleh ziarah-ziarah wali songo tawasul itu. Mungkin ustaz yang sudah alim bisa saja semua berkeyakinan begitu atas izin Allah. Tapi orang awam kan enggak bisa. Ya terus gimana? Orang awam enggak boleh ziarah-ziarah wali songo, khawatir syirik. Mereka biasanya begitu. Khawatir mintanya begitu, fokusnya kepada itu. Nah, kita jawab juga. Nah, kalau orang awam enggak boleh, berarti yang alim boleh. Iya. Lah sampean kok enggak pernah ziarah? Ustaznya Muhammadiyah kan ya enggak kelihatan ziarah. Lah sampean ustaz itu ustaz enggak khawatir syirik kok tetap anti ziarah? Ya, itu hanya berarti hanya alasan yang dicari-cari yang dibuat-buat. Kalau memang mereka fair, mestinya hei wong awam, kono aja ziarah wali songo, aku tak bujang. Lah Ustaz, lah aku gak apa-apa, aku wis ngerti, kan ngono mesti. Tapi ternyata enggak juga loh. Jadi memang ingin enggak setuju ngono tok. Cuma nyari-nyari alasan. Seperti di manakim yang di film itu. Oh nggih. Nah, terus mereka dalilnya kuntu nahitu makna ziaratul kubur ala fazuruha. Saya dulu melarang kalian ziarah kubur. Sekarang silakan kalian ziarah. Menurut analisa mereka loh ini loh. Nabi itu dulu ketika umatnya sahabatnya si bodoh-bodoh khawatir syirik melarang ziarah kubur. Nah kita juga mestinya begitu tiru Nabi. Pada orang awam yang bodoh-bodoh dilarang ziarah kubur. Itu analisa mereka. Kami punya analisa juga boleh dong. Nabi itu kuntu itu zaman yang Mekah. Di Mekah itu belum ada komplek makam muslim. Sing mati wong jahiliyah-jahiliyah itu. Ojo ziarah durung ana sing diziarahi. Entah nali analisa juga lah. Kuntu begitu mandi biye, neng Mekah biye. Nah sekarang setelah di Madinah ada komplek Baqi, ada komplek Uhud, komplek makam Muslim. Fazuruha ono sing diziarah. Benar. Perkara orang awam itu enggak dilarang tapi dibimbing. Nah dibimbing lek diceramai tok ora kena ya dicak praktek bar. Dicak budal. Engko sadurunge mlebu ngene lho niate ngeten nggih. Dene gak dibimbing mereka keliru sing salah ustate lha kok ngejak ziarah tok ditarik duwe tok gak di gak dibimbing. Salawat itu hatrik ni ya Rasulullah. Nggih. Nggih. Kalau orang-orang ahli thariqah membolehkan. Kalau orang-orang yang enggak ngerti thariqah melarang. Apalagi yang nampunya kurang mesti melarang. Goblok kau. Pecok goblok nahune kurang. Oh saya enggak melihat siapa-siapa. Orang itu alim, tapi kadang alim di bidang ini, kurang alim di bidang apa. Kan begitu. Jadi kita fair aja. Hatta kadang kiai siapa, alim di bidang tasawuf, tapi kadang-kadang usul fikihnya lemah. Kan ya biasa tuh begitu. Wong memang sulit mencari wali kamil. Sulit mencari kiai kamil yang komprehensif, apa istilahnya semboto, sembarangan kan ya. Angin, apalagi onok rumus teko masroube man arotal kulam yasulil kul. Orang yang ingin apa ambisi iso kape tambah gak iso apa stres. Nah begini, kita sudah membahas itu dan kebetulan saya termasuk tim tambah berumusnya. Nenek Tiun. Yang akhirnya yang garap bukunya saya dengan Ustaz Murtado juga. Itu ada kitabnya dan menurut sahibul kitab itu hasil dari mimpi ketemu Rasulullah SAW. Disuruh membaca salawat itu yang redaksinya ya begitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qad daqa ihna fi adrikni ya Rasulullah. Nah. Terus mimpi itu kalau mimpinya wali, saya syahroni, saya macam-macam itu. Enggak sama dengan mimpi kita. Mimpi mereka itu kan ru'ya shadiqah. Yang ru'ya shadiqah itu menurut hadis Muslim juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Ru'ya shadiqah itu merupakan salah satu bagian dari 46 unsur kenabian. Unsur kenabian itu ada 46. Sitik, amanah, tablet, fatona, wahyu, ikhbar, kalam, waro alhi, hijab, terus macam-macam. Yang antara lain salah satu unsurnya kenabian itu lewat ru'ya. Sajak Nabi Ibrahim bela Ismail itu lewat ru'ya, lewat mimpi. Dan Nabi kadang juga mimpi. Nah yang wahyu sudah inqata'ah, wahyu putus. Tapi untuk ru'ya shadiqah Allah tetap memberi pintu bagi hamba-hambanya yang sholih untuk bisa ru'ya shadiqah, impian yang benar itu. Nah kalau impian yang benar itu tetap tidak diakui kebenarannya, maka orang akan meragukan kebenaran Nabi. Jadi faktor kebenaran Nabi itu ada 46. Salah satunya ru'ya shadiqah. Kalau ru'ya shadiqah itu diragukan kebenarannya, maka tidak menutup yang lain, tidak menutup kemungkinan yang lain juga dilakukan, diragukan kebenarannya. Berarti orang ini meragukan kebenaran kenabian. Ngerti ya? Ini pendukung kebenaran Nabi itu 46 ini. Dan 46 itu masing-masing benar semua. Kalau Anda menganggap ini salah, tidak menutup kemungkinan ini juga salah. Makanya ru'ya shadiqah itu benar. Cuma ya ru'yai para wali itu. Nah, di dunia pesantren, di dunia toriko, di dunia tasawuf masih menerima ru'ya shadiqah. Sekalipun tidak untuk tasrik, tidak untuk disyariatkan am agar berlaku secara umum, enggak. Tapi sekedar diamalkan sapa sing gelem ngamalno sehingga ya enggak apa-apa. Itu berdasar ru'ya shadiqah menurut buku itu. Yang redaksinya seperti itu. Sikap kita gimana? Murid-murid toriko tasawuf itu kalau dengan gurunya mursyid wali itu ada dua pilihan. Muka-muka faham, lek enggak faham menengok. Tengok. Ojo sampai terus nyerekal, ngengkel, kakean takon. Ya nah. Wis muka-muka paham iso ngelakoni. Lek gak paham gak iso ngelakoni, meneng khusnudono nangku. Saman boleh milih. Memahami adriknya Rasulullah, akhirnya kita mengamalkan berdasar pemahaman mantep. Atau gak paham-paham. Oh busi iltifat, oh busi orang ngerti. Orang ngerti is meneng. Wong gak ngerti menentang ya salah. Wong gak ngerti menerima ya salah. Ya meneng. Nolak, yo enggak nolak, lo pun enggak ngelakoni, enggak ngerti yang ini meneng. Ibu si rasa selamat ini. Nah, syukur tu selamat. Nah, jangan milih yang mana terserah. Kalau ingin milih yang paham, coba kita beri apa pemahaman. Ibadah Allah di jalan Allah. Terus ya sama kan? Ya Rasulullah, adrikni ya Rasulullah. Ada yang tidak setuju itu terus Rasulnya dihapus. Adrikni ya Allah. Dan begitu. Kalau secara nawiyah kapan? Iltifat itu biasa. Maulid domir ghaib, maulid domir khitab itu biasa. Ar-Rahmanir-Rahim ghaib. Malik yaumiddin domir ghaib. Tahu-tahu iyaka na'budu wa iyaka. Itu biasa begitu. Ya, ketika ada hilal. Ya, tungane kan Allahumma ahillani ana Allahumma ja'alhu hilala rusdin wa barakatin kan begitu wa rahmatin. Terus yang kedua itu menyapa hilal ana rabbi wa rabbuka Allah kan begitu. Tadinya tanya kepada Allah langsung dalam hadis yang sama juga dalam deretan doa itu tanya kepada hilal. Hilal, pencok macam-macam lah ya. Pangeranku Gusti Allah, pangeranmu ya Gusti Allah. Rabbi wa Rabbukallah. Enggak apa-apa, iltifat begini. Awalnya anta kepada Allah, yang kedua anta kepada Rasulullah. Allahumma sholli kan anta kepada Allah. Lanjut adribni ya Rasulullah, anta kepada Rasulullah. Nahwu enggak masalah. Lek nahwu. Ngerti sih? Lek nahwu ini. Contohnya akeh, iltifat itu contohnya akeh. Ya Quran itu Malik yaumiddin kan huwa. Moro-moro iya, iyaka, mari huwa anta. Iyaka. Mumpanjen iltifat ya sakar pe pangeran enggak e kalimat. Nah. Lah ya molah male ora apa. Itu. Terus kemudian jaluk tulung. Jaluk tulung kepada Rasulullah, jaluk tulung kepada wali. Itu yang pertama itu boleh. Sampean bisa buka hadis Muslim, ya, bisa buka di Radio Solihin ada juga. Ya. Kalau Anda ida kuntum fi falatin minal ardi. Kalau kalian ada di tanah padang pasir atau di hutan, lalu barangmu ono sing hilang, celuan ibadallah, ibadallah, rijalallah. Karena di setiap sudut jagat ini Allah memiliki wali-wali, Allah memiliki hamba-hamba yang siap menolong sampean. Dan itu ada malaikat, ada jin yang soleh, mukmin, meskipun enggak ono menungso. Nah, perintah wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa itu ditujukan kepada siapapun yang bisa melaksanakan itu. Dan yang menerima taklif itu kan minimal menungso karo jin. Bama khlaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang melaksanakan perintah Quran syariat itu menungso yang jin. Yang kudu melaksanakan perintah wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa itu enggak mikir menungso cok. Ya jin bareng. Bisa jadi antar sesama manusia, bisa jadi antar sesama jin, bisa jadi antar manusia dan jin yang soleh. Oh, Nabi Sulaiman juga ngelakoni itu dan tidak sirik. Jin, iku gekno iku jadi sing gede, wali sing gede. Oh, nggih. Ditunggoki Sulaiman karo jagaan tekan sampai tekane pangan geraya bareng. Nah, jadi kita misalnya wali-wali ini pangeran, kawula ini pangeran, sing soleh-soleh tolong bantuin aku. Itu dalam rangka merealisasikan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Karena jin soleh, malaikat itu juga kena perintah wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa itu. Dan ta'awanu itu bisa terrealisasikan jika ada yang i'anah dan ada yang isti'anah. Satu pihak menolong, satu pihak minta tolong, terjadilah wa ta'awanu. Itu hadisnya ada, Qur'annya juga ada. Logikanya juga. Mbok kena mbok lelah kukika akan memaham. Enggak paham, menengok. Enggak. Terus syirik apa enggak minta tolong pada selain Allah itu? Minta tolong pada selain Allah kepada pihak yang memang diizinkan menolong itu tidak syirik. Termasuk minta tolong pada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi diberi izin memberi pertolongan. Mangdallazi asfa'u indahu illa izni. Enggak ada yang bisa memberi pertolongan kecuali orang yang diberi izin. Lah yang diberi izin itu siapa? Terus pakai hadis yang satunya itu yashfa'u yaumal qiyamah al-anbiya ya kan summal ulama summas syuhada. Dan ada hadis lagi al-mu'min yashfa'u li akhihil mu'min. Begitu. Jadi menurut hadis wali diberi izin memberi syafaat, memberi pertolongan. Ulama diberi izin memberi syafaat. Syuhada diberi izin memberi syafaat. Mukmin meskipun mungkin jatahnya menolong satu orang, dua orang, juga diberi izin memberi syafaat. Nah, kepada mereka-mereka yang diberi izin menolong, maka kepada mereka pun kita juga boleh minta Halo. Apa artinya diberi izin menolong kalau kita dilarang minta pertolongan? Itu yang keberapa ini. Terus kalau kepada setan gak boleh, memang gak diberi izin. Jin kafir gak boleh, gak diberi izin. Danyang-danyang gak boleh, gak diberi izin. Tapi yang itu tadi, ada hadis, ada ayat yang menyatakan mereka diberi izin. Senyampang itu diberi izin, kita lakukan. Berarti kita lakukan biiznillah, dengan izin Allah. Dan gak apa-apa. Berikutnya lagi, keyakinannya. Kalau kita berhasil dengan menyebut ibadah Allah, rijal Allah, terus kasih. Ya, nawaitunya, keyakinannya tetap semuanya atas izin Allah. Ya, alhamdulillah. Orang kok mbah jenengan hebat mbah. Terus lali karo Gusti Allah. Alangi. Semuanya terjadi atas izin Allah. Maka syukurnya pun ya langsung kepada Allah. Ini belum selesai. Terus minta pertolongan dalam hal apa? Minta pertolongan dalam hal yang manusia hamba Allah diizinkan melakukan itu dan diberi kemampuan untuk mengikhtiari itu. Tapi kalau minta pertolongan dalam hal yang itu hanya bisa dilakukan Allah toh, selain Allah enggak mungkin, ya enggak boleh. Sekalipun dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi saman urip ni putra kula ni pun mati, ora oleh. Kanjeng Nabi saman rubah nasib kula ni, ora oleh. Karena yang namanya yuk maru bikat bi arba'in, bikat bi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun au sa'idun. Petang perkara iki prerogatife Gusti Allah kan. Dimintakan pada selain Allah enggak boleh. Nah kalau yang dimintakan itu hal-hal yang memang selain Allah biasa melakukan itu, boleh. Masman, ngile kolbani, cupuk naiku, ya boleh. Semana, musyrik sampean meminta tolong pada selain Allah. Masa munir musyrik, belum cupuk na sandal. Nah. Ini memang sesama manusia biasa begitu. Hatta misalnya kita mau jin yang hebat, ya nah. Asal sudah punya senjata agar tidak diistihdam oleh jin. Enggak balas dendam. Jin ternakunya Mekah. Boleh. Wong Nabi Sulaiman juga melakukan itu. Ayo, sapa sing iso mindah? Kerajaannya Bilqis. Jare-jare, "Ulo, sak turune sampeyan ngadeg wis beres." Kurang cepat. Asif bin Barkhaya. "Ulo, kedek sampean durung melek wis teko." Kan begitu. Artinya asal itu biasa dilakukan oleh selain Allah. Ya nah, boleh kita pun minta tolong dalam hal yang menjadi kapasitasnya. Tetap keyakinannya semua terjadi atas izin Allah. Nah, tapi lek njaluk sampean tekane rezeki kula, Mbah. Kula ne melarat, Mbah, ampel sampean kaya sugih. Lah ngene yo ora oleh. Nggih. Terus naik awal menurut video takwa itu ada suatu kejadian peristiwa yang satunya dia enggak mau melakukan karena enggak ada dasar, yang satunya mengajak karena katanya ada dasar. Sampai ya ini tidak mau dipaksa, tidak dikeroyok. Itu mengenai itu ya di perbuatan. Kok masalah lain? Ini. Ketua kelasnya enggak tahu. Ketua kelasnya. Nggih. Mboten niku permasalahannya mboten masalah ta'awun. Yang satu menganggap itu bid'ah. Berarti kalau melakukan kan nulungi sesuatu yang maksiat. Padahal perintahnya ta'awanu alal birri, bukan ta'awanu alal maksiat. Yang satu menganggap itu tidak maksiat. Jadi permasalahannya bukan masalah ta'awanu, tapi beda persepsi, beda memahami tentang sholat rebu bekasan. Dan kalau NU sudah mensikapi itu, hadis yang menyatakan bahwasanya rebu terakhir bulan Safar akan banyak bala, banyak musibah seperti di Jami' Shaghir, itu hadis yang dhaifun jiddan. Karena hadis itu sangat lemah, maka tidak bisa dijadikan dasar hukum untuk mensyariatkan sesuatu amalan. Itu. Menurut NU, yang namanya sholat terbu wakasan itu tidak sunnah. Terus menurut orang ahli thariqah, itu mereka ada dua. Kayak Gading misalnya Ibedowi, karena sudah sering ngomong-ngomong dengan saya, yang disosialisasikan ke jamaah, ya, kalau di sana diceramai dulu, iki niate sholat sunat, panjenengan niate sholat hajat nggih monggo, panjenengan niate sholat sunat mutlak nggih monggo, lek sholat hajat, hajate apa? Hajat nolak balak, mbek menawa dina iki akeh balak, apa salahe wong njaluk apa supaya balake dihindarno. Jadi konteksnya bukan usulis sholat rebu wakasan, tapi sholat hajat. Nah, kalau sholat hajat itu kapanpun boleh, tapi ya tidak hanya di rebu wakasan. Selasa ya kan? Ngomong rebu kok sama ini selasa? Ini sholat hajat kok selasa ya kau bobo? Dan itu terus kebenaran itu tidak harus diterima orang. Menurut NU itu tidak sunnah, dan menurut NU itu benar, karena kaidahnya sesuatu harus didasari hadis yang dalil yang sahih minimal hasan atau hasan li ghairi. Ketika syarat itu enggak dipenuhi, ya tidak cukup untuk mensunahkan sesuatu syar'an. Enggak. Kalau enggak sunnah itu ya berarti benar. Kalau amalan yang mahdhah itu ketika tidak disunahkan berarti bid'ah. Kalau amalan mahdhah, kalau tidak mahdhah, ya al aslu fil asya al ibahah. Pada dasarnya segala sesuatu itu mubah, kecuali ada dalil yang melarang atau mensunahkan dan sebagainya. Kalau kita cekami. Ini perbuatan bid'ah. Menurut NU bid'ah. Tapi untuk menghormati orang lain, ya nak. Saya biasanya enggak begitu. Monggo tetap derek, wong jenengan nggih pun bayat toriko. Tapi mungkin jenengan kusoli dalam hati ini kuniat sholat hajat. Perkara gurumu nyater bewekasan, urusan di dia. Kebenaran tidak harus diterima. Tapi kalau makmum. Kalau makmum datang guru ini sing menurut keyakinan kita itu tidak. Wong dia kusoli ini ora banter. Orang sholat itu tidak harus keyakinan antara imam dan makmum itu sama. Makanya menurut ahlu sunnah, menurut NU, menurut Fathul Mu'in, makmum kepada syiah rafidah itu sah. Wayukrohul iktidah birafidiyin. Sah, tapi makruh. Padahal keyakinannya beda. Enggak wajib. Nanya keyakinan imam ini enggak wajib. Pokoknya makmum itu hanya disuruh dohiri sah, ngedok. Enggak perlu imamnya manten anyar. Imamnya subuh nyun sewu jenengan pun siram napa dereng. Ora usah, iku urusane imam. Dan andai apa setelah sholat terus imamnya kelingan, aku mau turun atas jinabat ya baik. Ya wis itu urusan imam, makmum wis sah. Enggak wajib balen imamnya. Wala yaktam bihanafiyin. Apa? Wala yaktam bihanafiyin masa farsyahu. Lek ning Fathul Mu'min. Sekalipun si Hanafi itu meyakini masul farsi enggak batal. Tapi kita roh temenan, jadinya ngucel-ngucel farsinya. Yeah. pungkasan ini jane satu kata dengan pungkasan Rebu terakhir bulan Safar. Ada hadis dhaif yang menyebut hari Rebu terakhir bulan Safar itu Allah menurunkan banyak penyakit, afat, musibah. Makanya terus mereka sholat, yang sholat itu dalam rangka nolak halak, nolak musibah itu. Langit-langit. Nah, terus karena menurut para ulama hadis itu dhaif, tidak cukup kuat untuk menesunahkan suatu amalan. Sehingga kalau Anda kepengin ditolak bala, yo jomek karo Rebo wekasan tok, iso-iso Jumat yo tabrakan bareng. Sabtu yo iso tabrakan enggak rebut tok. Lele sholat hajat kapanpun bisa. Pokoknya yang namanya khusus sholat di Rebo Wekasan itu NU tidak mensunahkan. Tapi perkara orang lain mensunahkan, NU juga tidak menentang. Wong pendapatnya memang beda, pendekatannya mungkin juga beda. Nah, khilaf itu tidak perlu ditolak atau tidak perlu diterima. Sing gelem nglakonono, sing gak gelem yo engko tanggung jawab dhewe-dhewe. Luasnya NU. Sing bener ganjarane loro, sing salah ganjarane siji. Kan mlebu swarga kabeh penak. Itu tidak enggak kita sunah. Hanya permasalahannya nek doa itu ibadah mahdhah apa enggak? Nek salat kan mahdhah. Jadi kudu dalile jelas. Oh, tapi kalau saya tak suruh di pondok saya itu Allah akbar langsung. Oleh zaman maca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wassalam. Tapi tak kon liri, coban termandir. Liri, jangan enggak melebu speaker. Kalau itu terbiasa bandar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Saya khawatir karena masyarakat itu banyak yang awam, enggak sempat mondok, enggak sempat ngaji, enggak sempat memilah mana yang sunnah, mana yang bukan sunnah, dianggap itu semua bagian dari ana. Bisa jadi 300 tahun lagi setelah jarang orang mondok ngaji kitab begini, terus mereka agane ngono iku. Dikira yo mulai subhanallah sampai akhiri adzan kabeh. Lho, malah jadi betenya. Napa? Muhammadiyah itu. Adzan Muhammadiyah. Nah, saya enggak melarang itu, tapi bedakan suaranya dengan adzan. Lirih aja. Wong donga setelah adzan yang jelas-jelas sunnah itu. Itu enggak perlu banter-banter. Mari adzan. La ilaha illallah. Ya nah. Allahumma rabb hadzihi ta'am. Masuk banter. Kenapa yang enggak ada dasari tambah di. Nah, saya enggak melarang itu, wong itu ibadah mutlaqah. Bukan ibadah mahdhah, tapi yo ben beto karo andan terus takon ngene iku. Mbuh bener mbuh salah saya enggak ngerti.